Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, para santri at-taqwa, ya, para mahasiswa Taqwa College dimanapun berada, para pendengar Radio Dakta Bekasi, juga pendengar Radio RDI Malang, dan juga jamaah Masjid Al-Ihsan Jakarta Permai Bekasi, dan para jamaah masjid, ya, dimanapun berada, juga teman-teman semua di apa jaringan pendidikan Islam, ya, yang kemarin kita baru talk show tentang perguruan tinggi Islam. Kemudian khusus kepada santri at-taqwa, ya, ini kita masih harus terus berdoa pada Allah, bersabar, ya, jangan banyak keluyuran, ini sabar di rumah, ini mumpung ini sore ini kan sidang isbat, ya, nanti sidang mulai pemerintah, ada kemungkinan puasa, ada kemungkinan gitu, ya, hari raya itu besok hari Sabtu atau hari Ahad, ya. Kalau melihat hilalnya sepertinya hari Ahad sepertinya, tapi berdasarkan hisab kira-kira begitu. Tapi ada kemungkinan, ada juga yang kemungkinan sudah akan Idul Fitri besok. Tapi yang penting adalah kita masih dalam suasana wabah corona, ya. Jadi di saat-saat begini akhir-akhir Ramadan, tolong, ya, kita berdoa pada Allah yang sungguh-sungguh, ya, doakan untuk kita sendiri, untuk kalian. Ya, ini mumpung, ya, doa-doa dikabulkan oleh Allah, juga untuk orang tua, untuk para guru, ya, para apa namanya, pemimpin kita, para ulama kita, juga doakan untuk pesantren, ya. Jadi terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan urusan kita semua dimudahkan oleh Allah SWT. Nah, hadirin rahimakumullah, hari ini adalah topik ke-29, ya, sesi ke-29 yang kita sesi terakhir, ya, kita sebut, ya, sesi terakhir, dan sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mendidik anak menjadi pemimpin, ya. Banyak konsep kepemimpinan dan sebagainya gitu, ya. Saya ingin menguraikan dari hal yang sangat praktis berdasarkan pengalaman lapangan dan juga bacaan, ya, terhadap sejarah para tokoh kita, khususnya sejarah, ya, munculnya pemimpin seperti Muhammad Natsir ini, ya, karena kita akui beliau ini seorang pahlawan nasional, ya, seorang dai yang hebat, ya, seorang negarawan, ya, dan seorang ayah, ya, dan juga dalam kaitan pendidikan ini kita melihat beliau ini seorang tokoh pendidikan yang hebat. Ya, Pak Natsir ini seorang visioner ke depan. Ya, saya sebagai gambaran saja, saya sejak tahun 84 itu sudah mengenal, meskipun belum sempat berjumpa dengan beliau. Ya, jadi Pak Natsir itu meninggal pada tahun 93. Saat itu saya sudah mulai jadi wartawan Republika. Nah, tapi tahun 86 itu atau 87 saya sempat berjumpa beliau. Ya, kemudian tahun 88, ya, sempat berjumpa beliau di rumah beliau di Dewan Dakwah. Juga tahun 87, ya, ketika saya nyantri, ya, di Pesantren Ulil Albab Bogor, waktu itu pembukaan Pesantren Ulil Albab. Jadi Pak Natsir ini konsep pendidikannya adalah tiga pilar, ya. Tiga pilar itu tolong dijaga, ya, karena itulah menjadi pilar dari dakwah umat, perbaikan masyarakat itu di tiga ini. Satu adalah kampus, ya, dua masjid, tiga pesantren gitu. Nah, maka beliaulah memelopori pendirian pesantren-pesantren mahasiswa. Nah, salah pelopor pesantren mahasiswa itu sebenarnya yang pertama itu di Jogja, yaitu Pesantren Budi Mulia. Waktu itu, ya, tokohnya Pak Amin Rais. Ya, Pak Amin Rais ini termasuk ya bisa dikatakan orang kepercayaan Pak Natsir betul, ya, tokoh yang sangat diharapkan, ya, itu menggantikan posisi Pak Natsir itu. Kemudian Budi Mulia itu, Pesantren Budi Mulia di Jogja masih ada sekarang, kalau ada sekalian di Jalan Kaliurang itu sekarang pimpinannya adalah Ustadz Fathur Rahman Kamal ya, Ketua Majelis Tabligh ya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, Ustadz Fathur Rahman Kamal ini beliau ini sekarang yang memimpin Pondok Pesantren Budi Mulia. Ya, saya alhamdulillah sempat berkali-kali ya, beberapa hari yang lalu juga mengisi jamaah iktikaf ya, meskipun dari jauh. Tahun lalu saya mengisi langsung iktikaf di Pesantren Budi Mulia itu ya. Kemudian Pesantren Ulil Albab Bogor itu berdiri tahun 87, itu pesantren tinggi, dan saya ingat waktu peresmiannya itu ya, itu Pak Natsir langsung yang meresmikan ya, di Pesantren Ulil Albab Bogor, pesantren mahasiswa itu tempatnya di dalam kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, jadi bayangkan ya, Pak Nasir ini ya, secara formal pendidikannya hanya SMA, secara formal gitu ya, SMA Belanda, tapi beliaulah yang merintis ya, berdirinya berbagai universitas ya, terutama universitas swasta tertua di Indonesia, yaitu Universitas Islam Indonesia di Jogja. Nah, itu Pak Nasir bersama siapa ini, Bung Hatta ya, juga Profesor Abdul Kahar Muzakir ya. Nah, sekarang di peringkat Dikti itu versinya pemerintah ya, kampus swasta terbaik yaitu kampus ini Universitas Islam Indonesia ini ya, jadi itu Pak Nasir ikut merintis pendiriannya ya. Kemudian Unisba Bandung ya, UIR Riau ya, dan UISU dan lain-lain gitu. Jadi beliau memang seorang yang sangat concern ya, berpikir, bahkan Pak Nasir itu ikut terlibat. Sebagai contoh hari sekarang ya, saya cerita praktis. Kalau kalian baca tulisan saya di internet itu masih ada judulnya Mujahid Mujahid Batu Marta. Itu sekitar tahun 2009 kalau tidak salah ya. Saya itu ke daerah transmigrasi Batu Marta. Batu Marta itu di Sumatera Selatan. Di situ daerah transmigrasi ya, saya diajak oleh Ustaz Suhada Bakri waktu itu, karena beliau ketua umum Dewan Dakwah. Saya langsung ke sana ya, dan itu saya tulis luar biasa ya, bagaimana kesan-kesan saya ya terhadap perjuangan umat Islam di daerah transmigrasi yang dulunya itu hutan belantara ya. Dai-dai kita tahun 70-an itu dikirim Pak Natsir ke sana. Jadi saya wawancara satu-satu ya, dai-dai yang dulu tahun 70-an itu mereka dikirim oleh Pak Natsir ya. Jadi waktu itu Pak Natsir sudah tahu bahwa ada proyek transmigrasi besar-besaran kan ke luar Jawa, dan beliau mendengar ya, beliau paham bahwa itu akan menjadi daerah sasaran kristenisasi gitu. Dan apa yang dilakukan Pak Nasir itu mengirim ya dai-dai. Nah, sebelum dikirim ke sana, para dai itu ditraining di Pesantren Darul Falah Bogor selama 40 hari. Itu Pak Nasir langsung yang ikut ya mentraining, menunggui mereka itu. Ya, Pesantren Darul Falah Bogor di Ciampea. Jadi kalau dari kampus IPB beberapa kilo, sekitar 3 kilo ke arah Leweliang itu, ke arah barat tuh akan ketemu Pesantren Darul Falah. Itu pesantren besar ya. Pesantren 25 hektar luasnya itu. Nah, di situ tuh tempat ya mengkader dai-dai yang akan dikirim ke daerah-daerah transmigrasi itu. Nah, yang saya kagum adalah yang dikirim ke sana itu ada yang lulusan sanawiyah, ada yang lulusan aliyah. Bahkan di situ ada pesantren ya Luqmanul Hakim di daerah transmigrasi ini. Kiainya itu Pak Suryadi gitu. Ya, saya ketemu beliau di sana, dan Pak Suryadi itu waktu dikirim ke sana beliau lulusan sanawiyah itu ya. Jadi luar biasa, maksud saya cerita mereka itu ke sana itu gak dikasih bekal ya. Anak-anak lulusan sanawiyah aliyah ini berani betul ke tengah hutan, dan perjuangan mereka luar biasa ya, membina masyarakat transmigrasi ya, itu ya, bertemu harimau, bertemu ular, ada malah namanya Pak siapa itu yang dai di sana itu masuk penjara ya, ditangkap dan sebagainya. Itu perjuangan yang luar biasa. Artinya Pak Nasir itu bukan hanya yang di beliau mengkader orang-orang seperti Amin Rais ya, seperti Profesor Aim Saifuddin ya, dulu Profesor Yusuf Amir Faisal, Unto Wijoyo dan sebagainya, tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang bisa dibaca di disertasinya Dr. Yudi Latif ya, di NU gitu ya, asalnya Solo University, tentang genealogi intelektual Muslim Indonesia. Jadi para cendekiawan ini gitu ya, para doktor profesor ini, mereka sangat takjub ya dengan pemikiran Pak Nasir. Dan bukan hanya pemikirannya, Pak Nasir itu kehidupannya itu yang luar biasa. Semua bagaimana beliau kenegarawanannya ya, di saat beliau tertindas ya, di awal, di akhir, di Orde Lama, balas di awal Orde Baru gitu. Ya, beliau sendiri ditindas ya, janji Masyumi akan dihidupkan ternyata tidak dipenuhi ya, bahkan akhirnya Pak Nasir itu dicekal ke luar negeri dan sebagainya. Tapi ketika pemerintah itu memerlukan bantuan ya, harus membuka lobi-lobi dengan Jepang gitu ya, itu Pak Nasir membantu pemerintah waktu itu. Jadi inilah contoh negarawan gitu ya, Pak Nasir itu, bagaimana rakyat Indonesia itu perlu dibantu ya, bahwa beliau bermasalah dengan pemerintahnya tetap beliau perjuangkan itu ya, kepentingan masyarakat itu ya, sehingga kita lihat ya, kenegarawanan beliau ini memang menjadi contoh, menjadi teladan, dan juga kehidupan sehari-harinya ya, dan juga ya sekarang integritas pribadinya itu yang sangat penting ya. Saya sampai sekarang kan masih di pembina Dewan Dakwah ya, bergaul lah dengan orang-orang dekatnya Pak Nasir ya, tokoh-tokoh yang dulu ya bisa dikatakan sehari-hari bersama Pak Nasir ya, seperti Ustadz sekarang masih ada ya, Ustadz Abdul Wahid Alwi, udah 70 tahun lebih. Dulu saya sangat dekat dengan Pak Kiai Pak Husain Umar ya, kemudian Pak Khalil Badawi almarhum, semua itu Hartono Marjono, dan saya sangat dekat dengan mereka. Jadi saya kenal Pak Nasir, tapi juga sangat dekat dengan tokoh-tokoh yang sehari-hari berinteraksi dengan Pak Nasir itu. Dan di situ saya merasakan ya, saya kalau mengenal orang itu sampai sedekat gitu ya, saya kenal ya. Nah, apa yang saya mau ceritakan sebenarnya tentang pendidikannya, kok bisa gitu ya, saya pelajari itu kok bisa lahir orang seperti Pak Nasir ini, bagaimana kisahnya. Nah, itu yang menarik itu. Itulah yang saya tulis di buku ini ya, Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Nasir. Itu yang bagian saya, yang Hamka, yang ditulis oleh Galih ya. Jadi Pak Nasir itu misalnya, saya telusuri dari waktu kecilnya, ternyata beliau itu dari kecil itu ya sudah hidup di Suro kan, di daerah mana, Solo ya, di Sumatera Barat itu. Jadi budaya di Sumatera Barat itu juga ikut berpengaruh itu, budaya anak-anak laki-laki itu tidur di Suro, budaya ilmu itu sudah berkembang di situ. Nanti kenapa banyak lahir orang seperti Pak Nasir ini gitu ya, di Sumatera Barat, itu karena budaya ilmunya sudah ditanamkan sejak kecil ya, di Suro itulah Pak Nasir mulai mengaji serius. Beliau ini pendidikannya pendidikan umum ya, bahkan pendidikan Belanda, karena waktu kecil beliau sempat akhirnya masuk HIS ya, sekolah SD-nya Belanda ya, kemudian sempat ya sekolah di SMP, SMP-nya Belanda juga. Waktu itu ya, Pak Nasir itu orang tua, bukan orang bangsawan ya, ayahnya sangat sederhana ya, pegawai rendahan lah gitu. Nah, tapi kalau kita baca itu Pak Nasir dia, beliau sejak kecil itu sudah dilatih bekerja. Jadi itulah saya, anak itu dijauhkan dari kehidupan ya. Kalau lihat biografinya Pak Nasir itu, baca riwayat hidup Pak Nasir, sejak kecil Pak Nasir itu sudah, dan orang-orang seusia beliau dulu itu sejak kecil sudah terlibat dalam masalah kehidupan ya, membantu orang tua ya, beliau bahkan mengumpulkan kayu bakar ya, jadi memahami masalah kehidupan itu dari kecil. Jadi bukan dibonsai di sekolah gitu ya, bukan dibonsai di sekolah, bukan begitu, bukan hidup dalam akuarium ya. Saya dari kecil itu ya membantu orang tua ya, jualan di pasar, di rumah ya bantu dulu apa, orang tua jualan di rumah ya saya bantu ya, kalau habis dari sekolah SD itu ya saya juga main di sungai ya, mancing ikan, bikin jala ya, kita dulu nyari ikan di kali ya, seperti bolang itu, seperti bolang itu hidup, kita hidup bersama alam ya, hidup bersama kehidupan itu ya. Artinya kita faham masalah kehidupan dari kecil itu. Nah, itu tuh Pak Nasir itu dia. Nah, setelah itu yang menarik nanti perjalanan Pak Nasir ini, kesempatan beliau adalah ketika pindah ke Bandung. Nah waktu itu ya orang bisa sampai sekolah SMA, SMA Belanda, AMS, itu sudah orang-orang pilihan, anak-anak pilihan. Ya, sehingga orang tua Pak Nasir itu bermimpi kan, mimpi maksudnya bercita-cita, berharap anaknya itu menjadi Mr. Inderechten, kalau sekarang jadi sarjana hukum. Nah, sehingga Pak Nasir itu di Bandung ini waktu SMA ya, beliau bekerja keras ya, dan bahkan Pak Nasir itu rajin betul membaca, mulai menulis di situ sejak SMA itu. Memang SMA di zaman Belanda itu yaitu agak beda dengan kita, karena menurut Pak Nasir di bukunya ini dia menceritakan setiap ujian satu mata pelajaran ya dia diwajibkan membaca minimal 36 buku. Itu enggak aneh kalau kita baca riwayatnya Bung Hatta, begitu juga Haji Agus Salim ya, kemudian seperti wartawan terkenal itu ya, Rosian Anwar ya, itu banyak nulis juga tentang pendidikan di zaman itu ya, memang tinggi. Makanya lulusan SMA Belanda itu kalau menjadi pegawai pemerintah waktu itu gajinya sekitar 130 sampai 150 gulden. Nah, itu kalau harga beras sekilo 10 ribu sekarang ini gitu ya. Sekarang nilainya sekitar 15-an juta gitu. Jadi waktu itu lulusan SMA itu kalau jadi pegawai pemerintah Hindia Belanda itu dapat gaji segitu. Dapat gaji lumayan untuk ukuran sekarang ya. Itu 15 juta loh lulusan SMA itu. Gitu, kalau ukuran harga beras gitu. Nah, tapi yang nanti apa yang penting dalam babak kehidupan Pak Nasir adalah bahwa Pak Nasir itu rupanya dia mengambil keputusan yang di luar dugaan. Jadi sejak beliau SMA itu, beliau itu sudah ikut mulai aktif ya di namanya gerakan Islam Jong Islam Pitenbon. Dan beliau sudah ngaji itu dengan Ahasan, sudah berguru dengan Ahasan. Ya. Nah, ini yang penting nanti babak kehidupan Pak Nasir yang sangat penting. Karena itu yang mengubah arah ya. Yang semula beliau bercita-cita nanti akan kuliah di hukum, di sekolah tinggi hukum di Jakarta atau ke Rotterdam di ekonomi gitu ya. Ketika beliau dapat kesempatan itu ya, Pak Nasir itu tinggalkan. Ya. Ada cerita beliau ke majalah Tempo itu yang paling beliau khawatir adalah kan begini Pak Nasir cerita. Jadi waktu itu beliau itu sudah aktif dalam masalah umat. Beliau sudah menulis artikel, ya sudah berdebat bahkan dengan pendeta di media massa waktu itu di tingkat SMA itu, ya. Nah, Pak Nasir sudah berguru intensif dengan Ahasan. Nah, ini Ahasan yang hebat, guru beliau ini nanti. Ahasan inilah yang nanti mengkader orang-orang seperti Pak Nasir, ya Isa Ansori, kemudian siapa ini, Ustadz Abdurrahman yang nanti menjadi tokoh Persis selama puluhan tahun menjadi ketua umum Persatuan Islam. Ya. Dan nah, momen yang sangat penting bagi Pak Nasir adalah ketika dia lulus SMA itu, dia kemudian memutuskan tidak melanjutkan kuliah. Ya, itu keberanian yang luar biasa. Saya pun sekarang masih berpikir apa sebenarnya faktor. Kalau jawaban Pak Nasir sih karena waktu itu beliau menjadi kurang tertarik untuk kuliah lagi karena beliau sudah terlibat dalam perjuangan umat itu. Dan beliau sedih melihat keadaan pelajar, terutama pelajar-pelajar SMP ya, yang sekolah di Mulo, itu SMP-nya Belanda, yang kata Pak Nasir itu, anak-anak SMP ini mereka sekolah, ya di sekolah itu, dan mereka ini kan anak-anak yang pinter kategorinya, gitu. Gak dapat pelajaran agama apapun, gitu. Nah, disitulah Pak Nasir, ya, menyediakan diri sebagai guru, ini yang penting, gitu. Saya, kenapa Pak Nasir itu seorang guru mujahid, gitu. Karena beliau itu membatalkan kesempatan kuliah, yang luar biasa kesempatan itu pada zaman itu ya, kemudian terjun langsung sebagai guru ya, dan menulis buku dalam bahasa Belanda ya, Marilah Sholat itu yang beliau ajarkan ke anak SMP waktu itu, dan beliau mengajar tanpa dibayar. Nah, itu yang luar biasa itu kan. Dan kemudian beliau lebih memilih berguru intensif dengan Ahasan itu ya. Nah, kemudian dia berguru juga, karena tiga orang kata Pak Nasir yang sangat mempengaruhi pemikirannya itu. Satu Ahasan, dua Syekh Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah, ketiga adalah Haji Agus Salim. Nah, gitu loh. Jadi Pak Nasir itu langsung berguru kepada orang-orang hebat ini. Nah, itu. Jadi kalau sekarang mau ya, tema kita kan bagaimana mendidik anak menjadi pemimpin ya, makanya sama kayak orang tua pengen anaknya menjadi pemain bulu tangkis yang hebat gitu ya, ya cari pelatihnya, itu aja, siapa pelatihnya. dari kecil. Ya, anaknya pengen menjadi petinju, ya cari pelatihnya. Kan gitu. Ini anak ada potensi nih, ada bakat ini. Nah, ketemukan dengan pelatihnya. Nah, Pak Nasir itu memang kan dia cerdas. Ya semangat, rajin, intelektual, ketemu dengan guru yang pas, ketemu dengan manusia seperti Ah Hasan ini yang memang sosok intelektual, ulama, gitu ya, pengusaha juga, ya, pekerja keras, ya, dan berani. Nah, itu yang luar biasa. Ah Hasan itu kan berani, dia berdebat dengan Ahmadiyah, berdebat dengan siapa itu yang komunis, berani Ah Hasan itu, berdebat dengan Soekarno, itu Ah Hasan. Nah, itu Pak Nasir seneng itu. Ketemu lagi dengan Haji Agus Salim kan, ketemu lagi dengan Syekh Ahmad Surkati yang memang gurunya bukan sembarangan. Jadi kalau sekarang teman-teman ya mau bikin sekolahnya hebat, pendidikan hebat, itu aja. Ya, itu di waktu launching buku Profesor Muhammad Nur yang budaya ilmu itu di Depok, Profesor Wan Pengurus ceritakan kenapa Amerika itu cepat bangkit. Karena Amerika itu pintar, dia kan ngambil. Dia mengambil talenta-talenta terbaik sebagai guru di Amerika itu. Malaysia lihat aja tahun 70-an. Ya kan? Yang ngajari anak-anak mereka dulu guru-guru dari Indonesia. Mereka ambil guru-guru yang terbaik dari Indonesia, dibawa ke Malaysia, suruh ngajar. Ya. Nah itu yang... Ya sekarang saya sedih juga dengan ada sahabat-sahabat saya yang pinter-pinter, cerdas gitu ya. Aduh, ngajar di Malaysia, ngajar di Brunei. Ya, makanya dulu saya bilang ke kawan saya Dr. Samsudin Arif itu, kan beliau ditawari ngajar ke luar negeri kemana-mana. Saya bilang antum haram deh kalau keluar. Kan gimana kita potensi-potensi guru terbaik gitu ya? Di memang Malaysia, Brunei memberi gaji yang sangat besar. Makanya sekarang lihat aja Universitas Brunei. Nah, dia ambil kan dosen-dosen terbaik gitu. Ya, termasuk dosen-dosen kita. Amerika dulu kan begitu. Jadi kuncinya itu di guru tetap. Tetap di guru. Siapa gurunya? Ya. Jadi apalagi kalau kita mau mendidik orang jadi pemimpin, ya, menjadi orang soleh, orang beradab, itu siapa gurunya? Itu penting. Dan sifatnya memang intensif. Pak Nasir itu cerita, kapan saja dia datang kepada Tuan Hasan itu. Dia berpanggil Tuan Hasan. Ah Hasan itu berhenti bekerja. Pak Hasan kan punya percetakan, dia juga berdagang batik dan sebagainya. Itu yang Pak Nasir terkesan. Jadi Ah Hasan akan melayani Pak Nasir. Itu bertanya dijawab ini. Nah, Ah Hasan juga senang kan dapat murid yang cerdas begitu, ya kan, semangat. Ya, Ah Hasan menghentikan semua pekerjaannya. Lihat Bung Karno kan, sama kan, dikader oleh, dididik oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Ya, Haji Umar Said Cokroaminoto luar biasa kan. Ya. Yang ditinggal di rumah beliau itu Bung Karno, Kartosuwiryo, Musa, kayak begitu. Ya. Makanya nanti beliau didampingi kan oleh Haji Agus Salim di Syarikat Islam itu. Nah, sekarang saya lihat justru inilah yang penting, ya, penting bagi kita mencontoh. Nah, bagaimana Pak Nasir ini seorang guru pejuang, ya, guru mujahid. Beliau betul-betul ya berkorban. Jadi bukan angan-angan, bukan hanya tulisan. Ya, Pak Nasir itu bahkan ya, itu mendirikan sekolah, ya, Pendis Pendidikan Islam itu tahun 30-an di Bandung. Belum betul-betul kalau kita baca riwayat Pendis ini luar biasa perjuangannya itu. Ya, beliau dengan istrinya, kadang-kadang istrinya itu sampai menggadaikan perhiasannya. Ya, Pak Nasir itu yang mendirikan sekolah sendiri, ngajar sendiri gitu, nyewa rumah untuk sekolahnya itu, dan beliau apa? Sampai nyari dana sendiri. Kadang-kadang beliau nyari dana sampai ke Pekalongan, naik kereta, ya, nyari zakat untuk membiayai sekolahnya, membiayai guru-gurunya. Di surat-surat Pak Nasir kepada anak-anaknya itu sudah dikumpulkan jadi buku waktu beliau bergerilya di hutan, kan? Itu menulis surat untuk anak-anaknya. Salah satu surat yang saya baca menarik itu adalah beliau bercerita waktu apa? Waktu beliau nyari dana itu, gitu kan? Itu di Bandung gitu ya. Itu ada orang yang dimintai dana baik-baik itu kemudian melecehkan, gitu. Menghina. Gitu. Udah enggak ngasih, menghina. Ini orang muslim ini. Ya. Nah, apa yang Pak Nasir menceritakan dalam surat pada anaknya itu. Nah, suatu saat ketika beliau pernah menjadi perdana menteri, jadi menteri kan di di Jakarta itu, di rumah beliau di Jalan Cokro Aminoto itu, ya dulu Jalan Jawa namanya. Itu Pak Nasir sih tadi suratnya itu. Suatu ketika ada orang yang mengemis, gitu ya, ke rumah beliau itu. Nah, Pak Nasir itu kemudian kaget, karena orang yang mengemis itu adalah orang yang dulu pernah dimintai dana oleh beliau, gitu ya. Dan itu yang memaki-maki itu. Itu cerita salah satu surat yang menarik di buku Pak Nasir itu. Beliau itu ingin mendidik anaknya. Jadi Pak Nasir itu perhatiannya begitu. Meskipun beliau sedang bergerilya di hutan, tetap nulis surat kepada anaknya. Nah, surat-suratnya itu dikumpulkan itu. Jadi buku itu. Ya. Jadi terus misalnya Pak Nasir itu di politik, apa saja dakwah ini, pendidikan, ya, sosial, budaya. Beliau tekuni karena pada hakikatnya adalah bagaimana berjuang ini gitu ya. Itu enggak bisa lepas. Tapi yang satu yang penting adalah Pak Nasir ini seorang pembelajar. Guru-gurunya gitu ya, orang tuanya mendidik beliau sebagai seorang pembelajar. Saya enggak bayangkan ya bagaimana orang tua Pak Nasir yang pegawai biasa ya, anaknya dapat kesempatan untuk kuliah waktu itu gitu ya, dan menerima itu. Ketika Pak Nasir mengajukan permohonan ke orang tua minta izin tidak melanjutkan kuliah, beliau bilang gitu kan, kedua orang tuanya itu menerima. Ya, karena Pak Nasir ingin terjun langsung ya bersama umat. Beliau langsung berguru kepada tokoh-tokoh yang hebat itu. Itu yang saya bilang ini berpikir out of the box, karena Ah Hasan saja bilang, saya terkejut, kata Tuan Hasan, kata Pak Nasir, terkejut dengan keputusan Pak Nasir. Itu enggak lazim waktu itu. Itu masalahnya itu, enggak lazim. Nah, itu yang penting ya. Jadi pemikiran tokoh-tokoh besar ini ya, termasuk Buya Hamka itu, nanti mengambil keputusan di saat-saat yang penting. Seperti nanti ketika Buya Hamka memutuskan untuk pulang ke Indonesia dari Mekah, baru 7 bulan di Mekah sudah pulang karena disuruh Haji Agus Salim. Jadi Buya Hamka itu percaya dengan Haji Agus Salim. Kamu pulang ke Indonesia. Ya itu. Ya, jadi ulama itu belajar sama ayah kamu, belajar kepada masyarakat. Nah, ini yang penting aja. Pemimpin itu ya bukan hanya pemimpin, tidak lahir dari lembaga pendidikan. Pemimpin tidak lahir dari pemimpin umat ya. Warasatul Anbiya itu tidak lahir dari sekolah, madrasah, pesantren, kampus, tapi pemimpin itu lahir di tengah masyarakat. Ya, pemimpin itu harus terlibat dalam dinamika perjuangan masyarakat. Seperti Rasulullah SAW, sejak muda beliau sudah bergelut dengan masalah umat. Nah, itu yang penting. Tapi bekal ilmunya harus cukup ya, selama di masyarakat itu pun harus tetap ya dibimbing ya, jangan sendiri karena berat ya, di tengah masyarakat tantangannya berat, ujiannya berat. Nah, begitu ya, ini sekali ya, ini waktunya sudah mau selesai. Jadi sekali lagi ini sekali ya, saya terima kasih terus khususnya kepada para santri At-Taqwa ya, tolong dijaga betul ya, niat ikhlas mencari ilmu, tetap semangat karena Allah ya. Mahasiswa At-Taqwa College juga begitu. Para hadirin semua, terima kasih telah bersedia menyimak ya kurma langka ini, kuliah Ramadan jelang berbuka selama 29 hari ya. Sekali lagi ya, doakan dan kita semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita, dan juga kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita diberi kesempatan ya untuk menjumpai lagi ya bulan yang mulia tahun depan ini. Ya, demikian ya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.